السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حضرين الحضران لرحمة الله سبحانه وتعالى، ini kita sebenarnya ada tetamu Al-Fadhil Dr. Fadlan Osman, pensyarah UKM dan juga pengerusi Ulama Muda UMNO, dan datang biar saya ramai mungkin tak ada jumpa saat abunan. InsyaAllah ada masa bagi kita akan minta sekejap sikit cakap kita. Saya tengok ni ramai pelajar-pelajar master saya, ustaz-ustaz, lulusan Al-Jahal, UM, dan mereka dah buat master. Alhamdulillah, kita di IQ ni, kita menerima sebanyak mungkin orang, selagi mana berusaha semua orang menyumbang sekadar yang dia mampu kepada Islam ini. Asas kita ialah berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqidah yang sahih, yang tidak bercampur dengan syirik, menegakkan tauhid, beribadah dengan ibadah yang sahih, yang tidak dicampur aduk dengan perkara-perkara yang diada-adakan, berubat dengan nas dan dalil. Kemudian hidup di dalam muamalah ini bergantung ataupun berteraskan nas-nas umum Islam, kerana Islam tidak menghukum manusia di dalam kehidupan umum ataupun daily life, tapi manusia diberikan panduan dalam hidup ini. Kemudian di kalangan golongan yang nak kepada sunnah itu sendiri, kadang-kadang mereka berbeza pendapat dan berwahab, namun teras mereka tetap kitab dan sunnah. Di sini, di IQ ini, kita menerima keluasan itu. Kita menerima keluasan itu. Dan kita berukhuwah di atas dasar itu. Dan kita, macam mana kata Hasan al-Banna, Rasulullah Ta'ala, نَتَعَوَلُ عَلَى مَا اتَّفَقْنَا عَلَيْهِ وَنَتَعَذَّرُ بَعْضُنَا بَعْضًا فِي مَا اخْتَلَفْنَا فِيهِ. Kita ini bekerjasama dalam perkara-perkara yang mana kita sepakati, dan kita maaf memaafi dalam perkara yang kita berbeza. Yang penting, insan dalam perjalanan hidup dia ini, perkara yang paling asas bagi orang yang datang mengaji dan belajar ilmu ialah soal hubungan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Bukan soal fulan, tapi soal dia dahulu, kemudian baru orang lain. Soal dia dahulu, benar. Kalau slogan negara Islam itu dah maksud negara yang melaksanakan Islam. Kata Hasan Fadhili, aqimu daulatan islamiyatan fi sudurikum taqim al-ardh. Kita bukanlah kata-kata tokoh-tokoh gerakan ini, bukan hujah pun. Tapi kita ambil manfaat yang mana boleh diambil manfaat. Tegakkan negara Islam itu di dalam dada-dada kamu, nescaya ia akan tertegak di tanah air kamu. Perkara yang paling asas dalam kehidupan ini ialah kita membetulkan hubungan kita dengan Allah, dan kemudian kita bergerak selepas daripada itu membetulkan masyarakat. Hadirin dan hadirat, sebab itu Allah Subhanahu wa Taala sebut dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Dalam surah Al-Mu'minun, Al-ladina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilah. Orang-orang yang telah memberikan apa yang mereka berikan, sama ada mereka sedekah, mereka solat, mereka buat semua tanggungjawab mereka. Wa qulubuhum wajilah. Setelah buat tanggungjawab, setelah amalkan apa yang mereka faham daripada agama ini, setelah mereka solat, zakat, beri, berjuang menegakkan Islam, wa qulubuhum wajilah. Pun demikian, qulub mereka, jantung hati mereka wajilah, khaifah. Yang jantung hati mereka dalam ketakutan bahwasanya mereka itu akan kembali kepada Tuhan mereka. Allah kata ulaika yusari'una fil khairat. Mereka itulah orang yang berlumba-lumba kepada kebaikan. Wa hum laha sabiqun. Dan mereka lah orang yang mendahulunya. Dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan Sunannya, Aisyah radhiyallahu anha bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayat ini. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. Orang yang laksanakan yang telah memberikan apa yang mereka berikan, tapi mereka dalam ketakutan. Siapa? Buat Islam, laksana Islam tapi takut menerima diri sendiri. Kata Aisyah, هُمُ الَّذِينَ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ وَيُسْرِفُونَ. Adakah mereka ini orang yang minum arak dan mencuri? Biasanya mungkin orang minum arak ni takut amal tak diterima. Orang mencuri takut amal tak diterima. Tapi Nabi SAW kata, La ya binta siddiq. Bukan demikian. Wahai anak siddiq. Anak Abu Bakar siddiq. Aisyah. Walakinnahum alladhina yusumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafun an la yuqbala minhum ulaika alladhina yusari'un. Tapi kata Nabi, orang yang puasa, orang yang sembahyang, orang yang sedekah, tapi mereka takut Allah tak terima amalan mereka, mereka itulah orang yang berlumba-lumba membakar. Kalau kita ni dengan dosa aku, okey, aku semayang lah. Lima waktu, kita tak termasuk dalam bayar. Tapi orang yang termasuk, kata Nabi, ialah orang yang ahli solat, ahli sedekah, ahli puasa. Tapi hati sentiasa bimbang, takut Allah tak terima amalan mereka. Ada pun orang yang complacent, dia rasa saya tak bimbang malah semua hak asas-asas tu saya buat birah. Orang ini tidak yusari'una fil khairat, tidak berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Darda kata, kalaulah aku tahu bahwa Allah Ta'ala terima antaqabbal Allah minni raka'atain ahabba ila dunya wa ma fiha. Kalau aku tahu Tuhan terima dua raka'at semayangku, lebih aku suka daripada dunia dan segala isinya. Kerana Allah kata, innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Hanya Tuhan terima amalan orang bertakwa. Kalau aku tahu Tuhan terima, aku lebih seronok. Dunia daripada segala isinya pun tak boleh tanding. Kenapa? Kerana adalah ciri takwa. Ini nilai insan bila dia hidup di atas sunnah Nabi SAW. Bukan soal ikhlas, alhamdulillah ramai orang. Bukan soal amal, alhamdulillah amal ramai orang beramal. Pastikan sunnah kita dah berusaha. Ditanya mengaji pun kita tanya apa dalilnya, apa dalilnya, di mana Nabi amalkan, ada hadisnya ataupun tidak. Kita tak buat, alhamdulillah apa yang Nabi tak buat dalam ibadah. Ni mari bulan apa? Bulan Syaban, kalau salah lagi kan. Ni semua Syaban lah apa semua. Orang ni tak minat ibadat, bukan tak minat. Kita minat hak Nabi. Hak branded. Barang keluar ni kita tak minum. Kita nak yang mana Nabi amalkan. Alhamdulillah, bismillah itu amalnya kemudah-kemudah. Orang kita sekarang mudah bertanya Nabi, Nabi buat atau Nabi tak buat? Walaupun ada hal yang buruk, tak apa, benda baik, ingatkan. Benda baik ni kita tak tahu. Macam mana baik, semayang dua rakaat subuh pun kita tak tahu baik ke tak. Melainkan setelah Allah fardukan. Kalau dia fardukan empat-empat tak baik, dia berdua dua baik. Kalau buat empat tak baik. Bukan soal sikit banyak, tapi soal contoh di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di sudut itu kita buat. Tapi yang paling besar untuk kita mencari apa yang dikatakan dengan ikhlas, dengan mengharapkan Allah terima. Kita tak susah, tak susah hati soal pahala. Sebab apa? Allah jamin pahala. Siapa buat betul, Allah bagi pahala. Tapi yang kita minta, kita tak boleh benar-benar ikhlas dan betul macam Nabi buat sehingga Allah bagi pahala. Dia nak bagi pahala tu, kita amalkan itu tepat. Sebab tu Quran cerita tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Wa idza yarfa'u Ibrahim qawa'ida minal bayti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiu'ul 'alim. Tatkala Ibrahim dan Ismail mengangkat qawa'id buat bait Allah, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah ibadat ini dan ibadat kami. Kita asalah siapa? Para Nabi lagi mengharapkan supaya amalan diterima. Mudah-mudahan Allah rahmati kita dalam hal ini. Abdullah bin Abi Mulaika, dia menyatakan bahawa saya, dia berjumpa dengan 30 orang di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafu nifaqa ala nafsihi. Abdullah bin Abi Mulaika ni tabi'in. Dia kata 30 orang sahabat Nabi yang berjumpa, semua mereka kata takut nifaq, takut munafik dalam diri. Semua. Kita tak munafik orang dalam. Semua takut. Takut zahirkan lain, hakikat iman yang lain. Nifaq. Dan ramai-ramai nifaq. Akhir zaman kita lagi tak tahu. Sebab itu dulu saya sebut, ada beza di antara pendakwah dan ahli politik yang tak ada pemikiran ataupun semangat dakwah. Pendakwah, dia kalau tengok orang politik contoh buat salah, dia tak setuju, dia marah dan dia akan betul. Kan dia marah tu marah daripada imannya, marah kerana Allah. Dia bimbang kerana itu menentang Allah ataupun itu menyanggahi arahan Allah. Bila dia tengok orang politik buat benda baik, dia seronok. Alhamdulillah, dia pun buat benda baik. Tapi ahli politik yang tak ada nilai ni, kalau dia tengok musuh politik dia buat benda jahat, alhamdulillah ada poin di mana kata. Dia kira. Ada poin di mana kata. Dia kira. Bagi punya dia dah silap. Kita pukul. Ada besok. Kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Semua mereka takut nifaq pada diri mereka. Sebab tu ramai ni. Pintu Hindustan ni. Kan semua nampak Allah. Oh, kita berduka cita kerana mereka telah melakukan kesilapan. Sebenarnya kita suka cita. kemurahan Allah di hadapan kita. Orang dakwah dikritik, dia beri ketegasan. Dia suka kalau mereka buat baik, tak kira di kalangan mana. Dia tak suka mereka buat salah. Dia memang betul tak suka. Kok dia tak ada peluang. Cantik, dia tak silap. Orang dakwah tak ada. Kita nak tahu hati kita mukmin, kita pendakwah, kita ahli politik muslim atau ahli politik yang tak ada iman, kita tengok yang lain. Tak apalah orang ada parti dan negara kita negara berparti. Tapi kalau kita ni, kita saya nak menegakkan Islam, kita tengok musuh politik kita buat salah, kita rasa sonok ke kita kata tak sonok? Kalau kita sebut dia tak sonok, hati kita sonok kalau dia buat salah. Jadi poin yang kita nak ceramah ataupun nak hentam dia. Ini menunjukkan hati kita, bukan hati dalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita lebih. Berikutnya, ada banyak perkara yang kita kena tahu yang membatalkan amalan kita. Kita beramal banyak sunnah-sunnah kita sebut, tapi banyak perkara yang boleh membatalkan. Dan bukan saja sunnah, mana-mana saja orang, insyaAllah semua umat Islam ini di atas sunnah Nabi SAW. Tapi orang amal ada benda yang boleh batalkan. Perkara besar yang batalkan amalan orang, apa itu? Syirik. Syirik. Allah, syirik. Yang ini kena tegaskan. Kita orang masuk Islam, start-start masuk Islam, kita ajak apa? Patut ajak apa? Tauhid. Tapi sebagian orang yang ajak apa? Tajwid. Sebab tu dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia baru masuk Islam, asyhadu la ilaha illallah. Oh tak kira. Kena panjang sikit. Asyhadu an la. Duduk pembetul tajwid dulu. Biar dia tak faham makna pun, dia nak kira pembetul tajwid. Macam dia cerita kes. Satu kes. Dua hari, tiga hari dia pergi masuk Islam tak boleh. Pasal dia tak ada nak sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia kata sebut takwil. Orang masuk Islam bukan dengan sebutan. Orang masuk Islam dengan akidah. Dia sebutlah kalau dia boleh sebut. Tapi kalau dia tak boleh sebut, tapi dia beriman dengan bukti kandungan itu, dia mukmin. Sebab itu kita salah dalam banyak perhitungan. Di sudut akidah kita salah. Bila orang masuk Islam, akidah ni yang perlu kita ajar. Masuk Islam, kita pergi ajar mereka. Bak ambil uzu. Bak perkara-perkara pada menyatakan jenis-jenis air. Dua minggu tak ambil uzu lagi. Inilah bak pada menyatakan jenis-jenis air. Air telaga, air pergi, air lawa, air sanji, air apa. Last kali kita kata, dua minggu kemudian, start kita nak ambil air apa ustaz? Air apa mau kita ambil dulu? Kita ambil air pahit. Air pahit, nampak lagi dua minggu lepas lah. Tak payah ada pusing jauh sangat. Tapi kita nak tegakkan silibus kita dia. Kita tak tegakkan akidah. Maka benar-benar dia syirik. Dia masuk Islam, tapi dia masih melakukan amalan yang syirik. Terus yang masuk Islam, dia tak masuk Islam, yang baru masuk Islam, yang lama pun. Nega tak laku pun, hantu. Nega laku pun, hantu. Allah. Akidah. Kena bersihkan. Walaqad uhiya ilayka. وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Telah diwahyukan kepada engkau dan kepada orang-orang yang sebelum daripadamu, jika engkau melakukan syirik, nescaya dibatalkan semua amalanmu, nescaya batal semua amalanmu, dan engkau termasuk di kalangan orang-orang murtad. Semua yang salat pergi haji apa? Balik-balik pergi kat bumur. Carilah bumur kata. benda yang syirik, benda yang jadi kuasa Allah, batal semuanya. Setakat kaki judi mungkin tak batal lagi. Tok Haji pijud, Tok Haji main judi, itu pun Tok Haji, Pak Haji main judi, Pak Haji minum arak, Haji dia tak kalah lah, arak dia dosa. Tapi kalau pi haji lepas tu pula percaya benda-benda syirik, bakal semua pahala. Bakal semua pahala. Itu lebih teruk daripada apa yang kita tengok. Dia kata teruk Tuk Haji tu dan agak besar. Tapi lebih teruk Tuk Haji tu percaya kurapat dan syirik. Yang berikutnya ialah perkara yang paling kita bimbang dalam kehidupan ini ialah satu perkataan ria. Ria buat pasal orang ini sejenis daripada syirik. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi kata, "Idza jama'a Allahu an-nasa yawma al-qiyamah li yawmin la raiba fihi." Bila Allah himpunkan manusia pada hari kiamat, pada hari yang tidak ada keraguan padanya, nada munad, maka menyerulah orang yang menyeru, "Man kana asyraka fi 'amalin 'amalahu lillahi ahadan falyatlub thawabahu min 'indi ghayrillah. Fa inna Allaha aghna asy-syuraka'a 'an asy-syirk." Siapa yang mensyirikkan Allah dalam amalan yang dia buat untuk Allah, maka minta pahala daripada orang yang selain daripada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala maha suci daripada syirik. Berlepas diri, maha kaya daripada syirik. Ini perkara besar dalam amalan. Mahmud bin Nabi radhiyallahu anhu menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Inna akhwafu ma akhafu 'alaikum asy-syirk al-asghar." Benda yang paling aku takut kepada kamu ialah syirik asghar. Syirik juga kita ni tu syirik kecil, bunyi pun macam hadas kecil. Syirik asghar ialah dosa yang paling besar. Cuma kerana ada syirik akbar, dia ada syirik asghar. Syirik yang paling besar dan syirik yang kecil dinisbahkan kepada syirik yang paling besar. Tetapi syirik yang paling kecil itu adalah dosa yang paling besar. Yang sebahagian para ulama menyatakan dia termasuk dalam dosa yang Tuhan tak akan ampun kerana ia sejenis daripada syirik. Bukan syirik hati buat kata ada kuasa lain, tu saya Tuhan tak ampun. Syirik asghar itu termasuk juga dalam makna inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, Tuhan tak ampun orang yang mensyirikkannya. Sahabat tanya, "Masyirkul asghar, syirik asghar apa wahai Rasulullah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Ar-riya yaqulu Allah ta'ala idza jaza an-nasu bi a'malin idhhabu ila alladhi kuntum tara'una fi dunya falyanzuru hal tajiduna 'indahum jazaa'." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Mishnah, Nabi kata ia adalah riya. Allah kata pada hari kiamat kelak, bila Allah balas semua bagi semua amalan manusia, Allah kata kepada orang yang ada riya ini, "Pergilah kamu kepada orang-orang yang mana kamu nak tunjuk kat dia di dunia mereka dan cari tengok ada tak pahala di sisi dia, dimintakan." Maka kita tengok ada orang di akhirat, kita minta lindung dengan Allah Ta'ala, ada orang kita nampak bagus dia ni, dia tengok saya kata tak ada pahala, dia minta kat siapa yang nak tunjuk dia. Ini adalah perkara yang besar. Sehingga Ibn Abbas tersebut tentang hal ini. Orang yang mungkin tahajud, mungkin apa, tengok-tengok di akhirat bisa. Tahajud ni biasanya selamat, pasal dia sendiri. Tapi kalau duduk tahajud di masjid, tak tahulah. Tahajud di mikrofon. Allah, Allah, Alhamdulillah. Allah, dia pernah malam kat kacau di bawah. Ya, kalau kita nak solat, tak solat. Ini tahajud ke nak ditunjuk ke orang, masa kau nak guna mikrofon. Hadap-hadap keliling tu bukan, dia semayang tu. Tapi bila buat program tahajud di masjid, pakai mikrofon. Nak tunjuk kita yang tahajud. Sufyan bin Uyainah. Bila dia solat tengah malam, isteri dia datang, dia nak kepada Allah Ta'ala. Bila dia solat tengah malam, isteri dia datang. Dia kata ke isteri dia, mata aku tadi abuk masuk. Hatta pada isteri dia pun dia tak berhijau. Kita dipasang mikrofon, program tahajud. Qiyam mulai bersama-sama. Qiyam mulai bersama-sama itu saya tak ketika ada hadis Ibn Abbas di rumah Maimunah. Tapi sampai kim kacau orang sebelah. Orang lain yang sumpah mana. Imam termasuk dalam syir Asghar. Nabi kata, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum minal Masih Dajjal. Adakah kamu mahu aku bagi tahu kamu perkara yang lebih aku takut daripada Masih Dajjal? Nabi kata, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Ayakum rajul faysalli fayuzayyidu salatahu lama yara min nadhari rajul. Kata Nabi, bila satu orang bangkit salat, dia perelok sembahyang dan nampak hebat. Kerana dia tahu Allah tengok dia. Dia bila syirik, khafi. Aku lebih takut daripada Dajjal. Biasanya manusia kalau panjang salatnya, bila orang tak tengok dia tak terganggu. Tengah malam Allah sembahyang banyak. Dia sujud lama. Dia akidah pun dia baca doa yang panjang-panjang. Lepas dia support pun tak ganggu, dia seorang. Kalau dia imam ada beban makmum di belakang dia. Oh, tapi dia ni kalau depan orang, oh mayang dia lama. Tapi bila dia semayang sendiri, dia duduk. Kalau biasanya macam ni, orang macam ni dia tak ada solat malam apa dia sendiri. Kalau ini termasuk yang dikatakan dengan syirik mudah-mudahan Allah. Syirik ataupun syirik asghar syirik. Berikutnya perkara yang membatalkan amalan manusia ialah al-manna wal-adha. Mengungkit-ungkit dan nyakit hati orang. Lepas lagi ungkit tadi. Macam Fir'aun. Dia bagi kepada Nabi Musa dia ungkit. Bahawa sedang besar di sana pun dulu. Macam orang politik yang lain juga. Kerana kami telah bagi bantuan, taklah tuan-tuan mengundi kami. Itu lebih kurang lah. Itu pun lebih teruk, bukan duit dia. Duit kita. Senang-senang dia bagi kepada orang, dia dapat minta dia kepada dia. Ini apa? Uang pembayar cukai. Kan? Kita sebab tu masalah lebih terus. Itu dia uang pembayar cukai. Kita, saya dengan ini sudi untuk memberikan 4 juta pada penduduk kawasan ini. Dia baru 4 juta. Orang pun kata, baguilah YB itu sekali. Sanggup dia bagi sampai 4 juta kat kita tu kan senang. Makcik ingat dia, dia habis makcik lah. Dia pembocor kan kita. Kita tak ada apa. Nanti mana naik pun buat pajak bodoh tu. Hujur dengan tu boleh tak patah. Dia pukul. Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kamu itu bil manni wal adha. Dengan mengungkit-ungkit dan menyakitkan orang. Kita sebiasa, bila kita bantu orang, satu hari dia buat benda kata apa nanti, aku yang dulu tolong dia dulu ni, pasal dia susah. Mani wal'ala. Awak ingat dia berjaya, aku tak tolong dulu. المن والأذى. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان، الله قال عليه التراب فأصابه وابل فتركه صلدا. Jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan man wal ada, ungkit dan sakitkan. Seperti mana orang yang membelanjakan hartanya dengan nak menunjuk kepada manusia dan tak beriman kepada Allah dan hari akhirat, yakni tak harap habuan Allah. Allah kata kama saluhu kama tali sahwan alaihi turab. Bandingan orang ni macamlah batu lincin yang ada atas batu pasir. Fa asabahu wabilun fatarakahu sulda. Kemudian hujan lebat timpa batu lincin ada pasir tu, dia tinggal lincin balik tak ada. Tuhan buat bandingan. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Mereka tak akan dapat apa pun di atas apa yang mereka amalkan. Wallahu la yahdi al-qawmal kafirin. Allah Ta'ala tak begitu tunjuk kepada orang kafir. Ini satu benda kita jangan mungkin. Tak benda kita bagi ke orang lain, bagi Allah. Masa kita bagi kepada orang, kita bukan harap dia. Yang kita kena didik dia kita. Mai orang satu orang, saya minta tolong dia, susah. Umut, badan tu sihat, susah. Kita kata-kata. Badan sihat satu hal. Tapi susah boleh datang untuk macam. Kalau kita bagi seringgit, dua ringgit, tidak memiskinkan kita pun. Kalau dia tipu, urusan dia dengan Allah Ta'ala. Kita pun bukan bagi sampai 1 dua hafif, 3-4 hafif. Kalau kita syak, tak bagi 3-4 hafif dengan dia dengan Allah Ta'ala. Takkan Allah kata, Allah, aku hukum kau, aku pergi bagi kat dia, dia tipu kau. Tak. Contoh orang ni, jom. Tak kasih, saya nak minta. Kita dah, kita tak bagi, kita halau dia pula. Kita maki dia pula. Ajak dia lah. Tahu dia pun. Kadang-kadang kita tengok orang tu ramai, kita tak nak bukti pun. Kita kata dia ni penipu kuat. Kita harap apa bukti yang? Rasa nampak muka. Saya boleh pula. Aku rasa nampak muka. Ini nilai-nilai kita dalam hidup ni. Berapa banyak harta kita bagi tu orang. Masa kita bagi tu kadang-kadang kita rasa beban sikit. Tapi hari ini cerita tu pun dah habis. Sesi pun Allah dah bagi yang maaf. Masa kita beri tu kita rasa macam berat. Dan kadang-kadang Allah uji kita. Macam Sayyidina Umar kata pada Ummu Kultsum, apabila tengok wanita yang nak lahirkan anak dia tu, hal anti ila khairin saqallahu ilaik. Adakah kau nak buat satu kebaikan yang Tuhan bawa kepada kamu? Ummu Kultsum terima dan tolong jadi Tok Bidan keluarkan anak. Kadang-kadang Allah bagi, Allah bagi. Orang tanya kita ada satu benda, orang nak minta tolong. Kita tak boleh bagi banyak, kita bagi sikit. Tanda kita bagi. Tak apalah. Kadang-kadang kita clear benda tu memang untuk perjuangan. Untuk menegakkan Quran, sunnah Nabi SAW. Kita kata tak apa, hari ini kita bagi lah. Bulan panas, minggu depan. Belum tentu minggu depan itu mai. Belum tentu bulan depan itu datang kepada kita. Allah saraqallahu ilayna. Tuhan memiliki sebahagian kebaikan. Datang kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh ini, satu lagi jangan mungkin. Berikutnya, benda yang membatalkan amalan insan ialah tinggal sembahyang asar. Tak tahu. Sebab apa? Ini salatu wa'ah. Ini adalah as-salatu wusta. Sembahyang wusta. Sembahyang pertengahan. Subuh, zuhur, tengah hari, asar, maghrib, isyak. Ada banyak pendapat apa solat wusta, tapi yang sahihnya ialah sembahyang asar. Ada banyak hadis yang menunjukkan solat asar. Allah Ta'ala hafizu ala salawati wa salatu wusta. Jagalah solat dan jagalah solat asar. Solat wusta. Dan kita memang usah sibuk. Macam-macam menyebabkan kita terlewat dan seumpamanya. Tapi Allah suruh jaga. Jangan sampai tertinggal sembahyang asar. Nabi kata, man taraka salatul asr habita amalu. Dalam hadis riwayat Bukhari. Siapa yang tinggal sembahyang asar, gugur amalannya. Dan orang nak nyantui. Tak bayar ni tuan. Saya, macam masuk maghrib, sumpah lah nak bawa khabar. Nabi ada, macam kita sebut dalam hadis, Nabi ada terlewat. Kerana Yahudi kepung. Musyrikin kepung Nabi SAW. Sehingga terlewat solat masa dan Nabi solat setelah maghrib. Itu kena perang. Kita tak nak perang dengan siapa pun. Satu lagi ialah benda yang menyebabkan orang batal amalan ialah orang kita dikata orang Tuhan tak akan ampun dosa hang sampai bila. Yang ini yang kita hang muka macam ni aku confirm tentu tak masuk syurga. Dia tu confirm. Dulu ada orang tulis. Saya bukan bela Gusdur, saya tak tahu kan dia mati dalam keadaan dia jangan tuan. Tapi ada buku di Indonesia tulis dosa-dosa Gusdur yang tak akan diampun oleh Tuhan. Tu dia. Jangan buat keputusan Allah Taala. Dia buat keputusan Allah Taala. Bagham bin Jaus, Al-Yaman, dia masuk ke dalam masjid. Al-Fiqh dan Farawi dan Musyafir sudah. Dia masuklah masjid. Satu orang panggil dia, ya Yaman. Dia tengok siapa dia. Dia tak kenal Abu Hurairah. Dia tengok satu orang tu. Dan itu baru dia tahu pula Abu Hurairah kata. Dia kata, la taqulu rajul au la taqulanna lirajul. Kau jangan kata pada satu orang, wallahi la yaghfirullahu laka abada wa la yudkhiluka Allahu al-jannata abada. Demi Allah, Tuhan tak akan ampun kau. Demi Allah, Tuhan tak akan masuk orang dalam syurga. Jangan kata. Hurairah nasihatnya. Dia ni tabi'i. Dia jumpa sahabat. Dia tak kenal Hurairah mula-mula. Dia kata, man anta ya rahmatullah, ya rahmatullah. Han siapa? Tuhan rahmatan. Qala Abu Hurairah, aku Abu Hurairah. Sahabat ni bagi yang tidak macam kita. Tengok orang masuk dalam masjid, tengok orang ni bagus. Perlu nasihat, dia tanya main dengan nasihat. Kita sampai orang minta bagi nasihat, tak bagi nasihat tu. Kan? Sahabat ni dia tengok, dia kata, ya mami, ya mami, dia kata, ya mami. Jangan kata orang ni. Lepas tu Abu Hurairah cerita pada dia. Bagaimana Nabi cerita dan dua orang kawan di kalangan Bani Israel. Seorang tu, dia kata kat kawan dia, Tuhan tak akan ampun hang dan Tuhan tak akan masuk hang dalam syurga. Hak kata tu agak bagus. Hak yang dia kata tu memang kurang bagus sikit. Bila mati Allah Ta'ala kata, Allah suruh hak nampak apa bagus dia masuk syurga dia dan apa rahmat dia dan sebab-sebab yang Allah Ta'ala tahu. Allah kata, seorang dia tak masuk syurga. Sebab hang telah melampau aku perkara yang menjadi hak aku menentukan rahmat kepada sesiapa. Hang telah putuskan. Yang mami ni kata, wahai Hurairah, kami ni orang kedadang, orang Badui, orang Arab ni kedadang, cepat mulut. Berkelahi kata, Tuhan tak ampun hang. Abu Hurairah kata, jangan kata. Aku dengar Nabi cerita, seorang Bani Israel masuk neraka pasal itu. Kita pun jangan berkelahi dengan dia balik ke, berkelahi politik ke, kata, dia tu tentulah tak masuk juga. Urusan syurga neraka sangat tak. Kita, kita apa setakat buku makan Tuhan saja. Setakat buku makan Tuhan saja. Kita apa hari berusaha yang tu dapat hal. Habis? Macam orang tanya kita. Habis kami ni habis buat bid'ah ni. Dia yang kata dia ni apa buat bid'ah. Kita tak nak kata lagi ni. Habis kami yang buat bid'ah ni. Masuk neraka lah. Dan kita tak kata. Kita tak kata tu. Apa duk pihak habang kata. Kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar. Semua bid'ah sesat, semua sesat di neraka. Hatu dia kan dia kata, hatu dia wala. Nabi yang kata, apa nak salahkan kita? Kita tak kata, habis kami kata. Masalah apa ni tak tahu. Pertama, syurga pun Tuhan tak bagi kerja kami jaga. Neraka pun Tuhan tak bagi kuat. Hantu pilih-pilih nama mana nak berbual. Yang ni kan kami hanya bagi tahu. Siapa yang buat amalan pahala, tempat pahala menuju ke arah syurga. Buat dosa, dosa menuju ke neraka. Tapi dalam hidup insan, dalam hidup insan, bukan satu amalan dia buat. Ada benda orang ni dia buat lemah macam ni. Dosa kami, pahala kami. Pahala kami, dosa kami. Tuhan timbang amalan insan dan selalu dia sebut. Faman sakulat mawazinuhu fahuwa fi syakirah. Cari pun tak tahu. Kalau berat timbangan, timbangan kita, kita masuk syurga. Kurang timbangan pahala kita, kita masuk neraka. Habis itu tadi, mana mana kita pun kita tak tahu. Tapi kalau orang satu orang main tanya kita, saya ni memang ambil rasuah. Tapi saya sedekah, saya ada buat masjid juga. Macam mana rasuah saya okey? Takkan kita nak kata rasuah? Okey, rasuah tak okey lah. Habis masjid, pahala masjid Tuhan timbang bagi pahala masjid. Masjid dengan duit, dengan ikhlas. Dosa rasuah Tuhan timbang, dosa rasuah. Kalau berat dosa rasuah, masuk neraka. Kalau berat dosa pahala buat masjid, buat ikhlas ke apa, masuk surga. Sama orang tak pakai tudung, orang pakai tudung. Orang berzina, orang minum Allah. Kita hanya memberitahu dosa dan pahala. Urusan surga neraka, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang hadirat, saya kira nak minta dengan hadir Ustaz kita, saya baca hadis kita yang terakhir. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غط الإناء وأوكب السقاء وأغلق الباب وأطفي السراج فإن الشيطان لا يحل السقاء ولا يفتح الباب ولا يكشف إناء فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض عليه إناءه عودا فليذكر اسم الله فليفعل ويذكر اسم الله فليفعل فإن ويسقى تظلم على أهل البيت بيته رواه مسلم. Hadirin dan hadirat, daripada Jabir radhiyallahu anhu, Jabir kita dah cerita tentang dia dulu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ghuddu al-ina'a wa awkibu al-siqaa wa aghliqu al-baab wa aqfilu al-siraj. Nabi kata tutup bekas minum, ikat tutup bekas makan, ikat bekas minuman, tutup pintu, padamkan api. Kerana syaitan tidak boleh untuk memasuki, merongkaikan bekas air yang ditutup, membuka pintu dan menyingkap bekas minum, bekas makanan. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَاهِ عُدًا. Jika dia tak ada apa lagi pun, melainkan ambil sebatang kayu macam tu, ranting, letak silang di atas bekas makanan dia tu, وَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ فَلْيَفْعَلْ, maka dia sebut bismillah dan dia letak. Kemudian Nabi kata sesungguhnya puasiqah, yakni puasiqah ni dia fasik, puasiqah dia maksudnya tikus. Saya tak tahu buku tu tak terima apa-apa. Puas, dia kata, dia terima tikus. Ha, tikus betul. Puasiqah maksud tikus, membakar rumah, tuan punya rumah. Hadis ni Nabi kata, Nabi suruh tutup makan. Jangan biar makanan terdedah. Dia sebenarnya dari satu sudut spiritual, Nabi bercakap soal bagaimana ini, kita kata bagaimana benda ni dari segi alam spiritual pun kena tutup. Orang tua-tua kata dulu setan ludah, cuma Nabi tak sebut ludah tu lah, tapi dia suruh tutup. Tutup bekas minuman, tutup pintu. Khususnya hadis ni dalam hadis Bukhari, Nabi sebut bab ni ialah tentang masa waktu nak masuk maghrib. Nabi kata iza tajnah al-lail, apabila dah dekat nak masuk maghrib, faqfu sibyanakum fa inna syaitan tantashir hina idin. Nabi kata apabila dah dekat nak masuk malam, pegang anak-anak kamu kerana syaitan bertebaran masa tu. Ada orang tu apa? Orang tu dulu pembelajaran di Bukhari. Nabi suruh tutup, terutama masa tu tutup. Tutup pintu dah maghrib-maghrib pun masa tu. Hai, maghrib-maghrib masuk rumah lah. Kan? Tu hadis sunnah-sunnah. Jadi panggil budak-budak masuk. Nabi kata, fa'inna syaitan tantashiru haina idin. Kerana syaitan bertebaran masa tu. Dulu orang kata syaitan lah. Jin sorok lah apa lah. Dia mendekati makna yang benar. Nabi tak sebut, tapi syaitan bertebaran. Tentu syaitan ketika itu boleh menyebabkan berlakunya perkara-perkara yang gangguan syaitan seumpamanya. Antara nak masuk, siang nak masuk, maghrib nak masuk pada waktu, siang nak masuk pada waktu, waktu malam. Waktu kita kan maghrib. Nabi kata, fa'idha zahabat as-sa'atu minul asya, fa'kuluhu. Apabila dah masuk waktu malam, tak apa boleh lepas dia bahagian. Hadis. Walaupun hadis ni tak sebut, tapi hadis yang saya sebut ni, hadis yang saya baca ni hadis Muslim. Hadis yang saya sebut ni ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sebab tu, maka bahkan Nabi kata dulu, saya ingat tu saya tu. Kalau sekarang nak bawa, nak pergi hantar makan, bulan puasa orang Melayu dulu suka hantar makan. Lah tak lah, pasal dia berbuka puasa di hotel. Setiap dia orang Melayu. Apa nama? Bila dia hantar, pergi hantar pakai makan, kadang-kadang tak ada apa nak tutup, dia pergi ambil ranting apa, dia suruh lintangkan. Ataupun taklah daun sepi pun. Padahal nak pergi tu dekat je. Nabi SAW kata dalam hadis, wa yadhkura asma Allah fal, dan sebut nama Allah. Fal yaf'al, kalau dia letak kan an ya'rada 'ala ilahi a'udha wa yadhkura wa yadhkura asma Allah fal yaf'al. Dia letak batang kayu ataupun ranting macam tu pun dan kena bismillah dia buat. Kerana ada nilai yang tersendiri. Ada nilai yang tersendiri. Yang kadang-kadang tidak disaksi oleh mentah kita. Yang mana perkara ini termasuk dalam perkara khaibiyah dan yang dilarang. Dan kita tikus boleh menyebabkan kebakan Allah. Nabi ni cakap banyak benda masalah environment, menjaga kemaslahatan orang, kemaslahatan awam. Dan saya sebut tentang padamkan api tu bagi yang tak datang kuliah tu. Ini dia panggil hadis ni ada dimensi zaman dia. Kerana zaman itu gunakan api. Sekarang ni kita tak tutup lampu pun tak apa lah. Kerana Alhamdulillah dia bukan punca kebakaran. Maksudnya dia bukan cepat terbakar. Nabi suruh bila nak tidur, padamkan api pada zaman dulu. Kalau tidak api ni dia tumpah, terbakar rumah dan seumpamanya. Okay. Kita boleh ambil yang tibar. Jadi kalau kita nak keluar satu sembang depan rumah lah, kita masak apa-apa, kita tutup api kita. Satu sembang-sembang tak ingat juga dah. Terbakar. Ini adalah orang buat di atas kemaslahatannya. Kita ada satu dua soalan untuk memberi laluan kepada Fadilatul Syekh Dr. Fadlan Rahman untuk cakap. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila tak apa-apa. InsyaAllah. Saya nak jawab satu dua soalan untuk kita. Ya. Ya. Ini adalah masalah yang dihadapi oleh para ulama sudah dahulu. Dalam sejarah para ulama mereka bukan hadapi orang kafir, mereka hadapi orang Islam sendiri. Inilah yang kita sebut dulu tentang ghuraba alladzina yuslihun, orang yang melakukan kebaikan. Unasun qalilun fi unasin su'in katir, manusia yang sikit yang berada dalam manusia jahat yang banyak. Man yu'sihum aktsar mimman yuti'uhum, orang yang lawan mereka lebih banyak daripada orang yang taatkan kepada mereka, yang setuju dengan mereka. Kita akan hadapi. Jangan kira tentang jumlah yang sedikit. Setengah orang kita nak jadi geng ramai, tidak ada faedahnya hal ini. Yang kita penting ialah benar. Ja'al islamu ghariban wa say'udu ghariban kama ja'a au kama bada. fatubal lil ghuraba. Islam datang mula dengan keadaan yang asing, sikit pelik, dan akan pulang dalam keadaan yang asing. Untungnya orang-orang yang dianggap pelik itu pun dianggap asing. Ini adalah satu realiti yang kita kena terima pada akhir zaman terutamanya. Ada orang yang nak jadi pun nak geng ramai. Kita tak penting ramai. Kita penting tertegaknya atas kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena terpaksa merasai keperitan itu. Keperitan itu. Nak bagi orang suka? Tak. Saya kata, ada waktu saya saja orang tak suka. Kita dulu, yang saya disebutkan. Orang duduk saya saja, dia kata, dia ni duduk saja. Duduk saja. Bila buat dia ni, nampak rajin lebih. Tak baik. Siti Nurhaliza, tak apa. Bukan nak kata kat dia. Siti Nurhaliza. Dia, saya ingat, dia ceramah pun tak ada. Dia pakai menyanyi, ya. Tu pun ada orang tak suka. Siapa dia pergi menikah dengan Tok Kim? Masalah dia. Masalah dia. Biar pergi dia. Kalau dia menikah dengan apa, katalah siapa pergi menikah dengan tapi, tu duduk sajalah. Tak buat apa. Sambah orang nak diperbetui. Hak benda masyarakat tu buat. Intakan hadapi realiti ini. Nanti kekerjaan Islam mengharibah masyarakat. Datang dalam keadaan asing, kembali keadaan asing, fatu balu uraba. Untunglah orang-orang yang dianggap asing dalam hati muslim. Untung orang yang dianggap asing. Unasun qalil. Unasun qalil lupi unasun su'ul katir. Orang yang sikit dan jumlah yang berhubung dengan hadis apa? Tentang tahiyatul bait tawaf. Tahiyat Masjidil Haram itu, Baitullah itu tawaf. Maksudnya bagi orang yang umrah bila masuk dalam masjid tak perlu tahiyat masjid, tawaf. Hadis ini sebenarnya la aslalah, tidak ada asal bagi hadis ini. Sebenarnya bila dia pergi umrah, orang kata kat dia, dalam taklimat haji dia kata, Masjidil Haram ni tak ada tahiyatul masjid, tawaf dia. Sebenarnya tidak kukuh. Yang pertama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam umum merangkumi semua masjid. Riwayat Muslim, riwayat yang lain selain juga, Nabi menyatakan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila kamu masuk masjid, kamu jangan sembahyang, jangan duduk melainkan kamu solat dua rakaat. Tahiyatul masjid. Hatta kalau kita orang khatib dengan khutbah pun kita masuk, kita kena solat dua rakaat. Bahkan kalau kita jadi khatib, kita teguk orang yang tak solat. Ya fulan, harakata rakaatain, dia kata. Wahai fulan, adakah kau solat dua rakaat? Hadis yang menyatakan tahiyatul bait at-tawaf, solat tahiyat masjid, tahiyat baitullah tu Masjidil Haram tu tawaf. Hadis ini tidak ada asal bedanya. Hadis ini asalnya disebut dalam kitab-kitab fiqh Hanafi. Diketahui dalam kitab fiqh Hanafi. Dan mazhab Hanafi ini, walaupun satu mazhab Islam yang kita hormat dan sayang, dia beza sikit dengan mazhab lain. Tak banyak ahli hadis di kalangan mazhab Hanafi. Walaupun kemudian muncul di kalangan ulama-ulama India, tetapi dia tak banyak ahli hadis di kalangan ahli ulama-ulama Hanafi. Sebab itu antara hadis muhadis dia yang masyhur, yang hebat, dia di kalangan mazhab Hanafi, iaitu Al-Imam Az-Zailai. Dia telah mentahqiqkan kitab Hidayah. Oleh kerana kitab ni, kitab mazhab Hanafi, hadis ni guna mazhab Hanafi, bila Imam Zailai sebut tentang hadis ni, dia kata hadis ni gharib. Padahal hadis ni juga gharib. Hadis ni sebenarnya tak ada asal. Imam gharib ni asing, pelik. Asing dalam ilmu hadis, ni Ustaz Fadlan mengajar hadis. Asing dalam ilmu hadis boleh jadi asing tu sahih, boleh jadi pelik, nama dia asing. Pasal rawi dia, ada pada salah satu rangkaian rawi, peringkat rawi itu, ada yang dia panggil rawi, satu rawi dari riwayat. Dia kadang satu, so, kata misalnya seorang sahabat, satu tiga, tujuh, empat, dia tu pecahan, ini ilmu hadis. Dia tu kadang-kadang dua, satu, lima, enam. Ini dia panggil sanad rangkaian rawi. Ha ni pelajar-pelajar dengan ni master-master hadis ni. Mereka ambil kerja mereka. Mereka kata gharib sebab ada gharib mutlak, gharib nisbi. Gharib yang sahih dan gharib yang baik. Yang penting ialah dia kata gharib. Hadis ini bukan gharib. Hadis ini tidak ada asal. Tapi Imam Zala'i barangkali dia nak bersopan dengan ahli-ahli mazhab Hanafi. Dia kata macam itu, walaupun sepatutnya dia kena terus terang. Seperti mana Al-Imam Al-Hafiz Al-Iraqi yang meninggal pada tahun 46, yang telah apabila mentakhrijkan Ihya Ulumuddin, bila hadis memang tak ada, kadang-kadang dia nak bersopan sikit dengan Imam Ghazali, dia kata, la ajid lahu afla, aku tak jumpa punca hadis ni. Ha. Dia sebenarnya hadis itu bukan hadis itu, itu adalah Ihya lah. Tapi dia Ihya Ulumuddin tu. Kerana banyak dalam hadis yang Ihya Ulumuddin itu tidak sahih. Jadi Imam juga ada hadis yang sahih. Banyak juga hadis yang sahih. Sebahagian yang da'if, sebahagian yang hasan. Tapi banyak juga yang tidak sahih. Dia Imam Hafiz Al-Iraqi, dia ringan bahasa. Jadi hadis ini tidak ada asal dari itu. Ini pelajar-pelajar saya turun takhrij hadis itu. Untuk persayangan ini dibaca oleh sebab orang yang nak dihaji dan umrah ini banyaklah ustaz-ustaz kita belum baca hadis itu. Bolehkah isteri meminjam duit kepada suami untuk mengerjakan umrah atau haji ataupun ataupun balik nanti bayar balik? Boleh. Seseorang yang tidak ada tak cukup bekalan, tak cukup duit, dia tidak wajib pergi haji. So dia tak payah buat pinjaman. Dia tak cukup, dia tak mampu. Tapi kalau dia hakikatnya mampu, zaman sekarang tak macam zaman dulu. Cuma oleh kerana proses pemberian gaji tu, kita mampu. Tapi dia tak main segeruk. Kita sebenarnya mampu. Tapi kita ambil dahulukan dan memang kita mampu untuk bayar balik. Kita boleh dikategorikan dalam mampu lah. Kita boleh pinjam daripada isteri juga. Ulama-ulama fiqh berbeza membahaskan masalahnya. Kalau isteri bagi duit kat suami, oleh kerana isteri tidak wajib infak membelanjakan harta rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kalau suami membelanjakan harta, kalau isteri bagi duit, suami kata, ni minta maaf ni ke isteri dia. Minta maaf sayang ni, tak balik ni. Dua hari ni. Habis tu ni, duit belanja tak tinggal. Tolong belanja dulu. Bila dia belanja tu, dia belikan, dia balik, dia boleh minta balik, minta suami dia. Dan suami dia wajib bayar. Kerana bukan menjadi tanggungjawab isteri membelanjakan rumah. Harta membelanjakan makan untuk dia dan anak-anak. Wajib bayar. Maka sebab tu sekalipun isteri kerja, dia tak nak, you dah ada gaji, tolonglah bayar tak rumah dengan lauk. Tak boleh. Kalau suami dan isteri dia tak nak bayar, dia tak boleh paksa. Dia wajib bayar. Allah memfardukan hal itu kepada dia. Memfardukan hal itu kepada dia. Sebab itu dia jadi suami. Kalau tidak, dia duduk di rumah, isteri dia kerja, dia belah anak, dia menyusu dengan sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita semua. Tuan-tuan tunggu sejak malam ini yang takut kita tak ada makanan untuk ringan. Saya mempelawar semua orang yang ada sini, penaja-penaja yang hebat-hebat ni, dia tak ingin boleh belajar makan. Dan saya dengan ini menjemput Fadilatul Ustaz, Doktor Fadilat Osman. Kita di IQ ni Ustaz macam-macam. Ni ada ni. Pas ada UMNO ada, keadilan ada, keadilan ada, DAP dan macam-macam. Tapi insyaAllah mereka semua ittifaq ala sunnah Nabi SAW. Dan insyaAllah kita terima nasihat yang baik daripada sebahagian tetamu kita dengan segala hormat dan bersinaran. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله، نشكر الله سبحانه وتعالى Kerana kita telah pun mendengar macam kata kepada Fadilat Syekh Dr. Asri, sebenarnya saya datang di sini tujuan saya hanyalah untuk minum kopi sahaja dengan Dr. Asri. Tapi tak macam mana, dia paksa saya cakap. Jadi saya tak tahulah. Semoga paksaan ini diterima oleh Allah SWT. Alhamdulillah, di awal kata-kata Syekh Asri tadi disebutkan beberapa perkara yang penting, iaitu berkenaan dengan tauhid. Bagaimana kita semua bersatu di atas menegakkan tauhid dan juga bersatu di atas menegakkan sunnah Nabi SAW. Dan Nabi juga disentuhkan sedikit tentang perbezaan yang berlaku. Jadi saya ingin memanjangkan sedikit perbincangan tersebut, memandangkan di kalangan kita ada yang biru, ada yang hijau dan biru muda. Tetapi apa yang pentingnya ialah kita berusaha sedaya upaya untuk menegakkan Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Pertama sekali, saya ingin membacakan beberapa dalil, kemudian membincangkannya dalam konteks ikhtilaf perselisihan yang wujud di kalangan kita. Allah Azza wa Jalla telah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Wa la yajrimannakum syana'anu qawmin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa, wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran, dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Ayat ini jelas menunjukkan kepada kita, kadang-kadang bahkan banyak masa kita tidak serasi dengan orang yang ada di sekeliling kita ataupun yang berada jauh daripada kita. Mungkin kita sama dari sudut akidah, mungkin juga kita sama dari sudut ittiba' terhadap Nabi SAW. Tetapi keahlian parti kita mungkin berbeza. Dengan itu, pasti akan wujud beberapa perkara yang tidak menyenangkan hati kita apabila kita melihat seseorang itu yang datang dari parti-parti tertentu ataupun dari pemikiran-pemikiran tertentu, manhaj-manhaj tertentu. Dalam sunnah pun ada banyak manhajnya. Ada salafi yang ori, ada salafi yang tak ori, ada yang ori, ada yang syadid, ada yang salafi qardawi. Jadi itu antara yang disebut oleh orang. Saya tak sebut, saya hanya menukilkan sahaja. Di sini ingin saya cuba berusaha bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian melihat kepada ayat ini sebagai satu garis panduan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalaupun kita tidak suka kepada seseorang, kita ada benci ke sedikit kepada seseorang atau mungkin banyak, kita hendaklah berlaku adil. Cara berlaku adil mudah saja. Rujuklah kepada Al-Quran, tengoklah kepada hadis Nabi SAW. Apa yang kita ambil daripada situ, kita nyatakan hukumnya sebagai contoh. Kemudian kita tengoklah kumpulan kita. Kalaulah kumpulan kita itu beraliran yang tertentu, sama ada partinya ataupun manhajnya, metodologinya sedikit berbeza daripada yang lain, sekiranya apa yang kita dapati itu tidak sesuai dengan sebahagian daripada orang kita, kita tetap kena mengatakan itu salah. Contohnya hukumnya adalah haram, contohlah. Okay? Jadi kalau ada orang kita yang buat, tetap haram. Ada orang yang dari kumpulan lain yang sedikit khilaf dengan kita buat begitu, kita tetap mengatakan haram. Sebagai contoh yang terdekat, Sabtu lepas ada perbincangan sedikit dengan antara saya dengan Fadilatul Syekh Dr. Asri kenaan dengan demokrasi. Dah tengok kuat dekat dia kan? Kan dalam internet ada. Ya. Kita dapati dalam perbincangan tersebut ada dua pandangan. Pertama mengatakan demonstrasi lebih kepada haram. Yang kedua mengatakan demonstrasi itu lebih kepada harus ataupun halal. Okay. Jadi dalam bagi panel yang mengatakan demonstrasi itu haram, adalah ditanya kepadanya, adakah ini haram bagi pihak yang menentang kerajaan saja? Dan jawapannya ialah tidak. Demonstrasi itu tetap haram bagi pihak yang menentang kerajaan dan juga bagi pihak kerajaan. Dan kalau kerajaan, kalau ada di kalangan pihak kerajaan yang ingin melakukan demonstrasi dan boleh menyebabkan kepada keburukan, kehancuran, maka hukumnya adalah haram, tetap sama sahaja. Ya, sama ada pemuda ataupun pada pendukung pada bangsa Melayu ataupun yang inginkan keadilan dalam mengundi suara. Jadi itu satu benda yang saya rasa jelas pada kita semua yang ingin memartabatkan Islam dengan mengembalikan kefahaman ataupun amanat menurut apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sikit saya ada 3-4 saja ini saya ingatkan diri saya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ialah berkenaan dengan sangka baik. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dha dhanni ithm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya kamu tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian dari sangkaan itu adalah dosa. Apa yang boleh kita ambil daripada ayat ini ialah sangkaan secara majoritinya perlulah ditinggalkan. Okay? Sangka buruk ditinggalkan. Tetapi sedikit daripada sangka buruk mungkin tak ada masalah. Di sini, kalau kita kenal seseorang itu, kita kenal dia mungkin macam, yalah saya tak nak sebenarnya. Saya dan terpaksa buat macam lah. Sebenarnya saya nak ingin hanya diperkenalkan sebagai pensyarah UKM. Tetapi Ustaz Sri berkeras juga kan. Walaupun beliau sebenarnya moderate, tapi tadi dia agak berkeras sikit dengan saya. Mengatakan yang dia memperkenalkan saya sebagai pengurusi sekretariat Ulama Muda Anwar. Jadi sebabkan benda itu dah disebut, maka kita pun ialah anak-anak celup apa? Celup kasar kan? Biar sampai habis lah. Kan? Jadi, sangka baik. Kalau kita telah mengenali seseorang itu, kita dah kenal dia, sebelum dia mengisi orang, sebelum dia buat apa-apa, kita dah kenal dia sebagai seorang yang baik. Alhamdulillah. Okay? Tanpa mempunyai terjampu lah. Tiba-tiba dia masuklah satu parti ataupun satu kumpulan yang kita tak berapa. Kita sebut parti lah senang. Dia masuk satu parti yang kita tak berapa suka dengan parti tersebut. Banyaklah sebab kan. Mungkin kerana kita dengar banyaknya sifat kronisme dalam parti itu. Ataupun banyak sifat melaungkan apa yang tidak diamalkan. Dan sebagainya. Tak apalah. Yang pentingnya kita kenal dia. Kita kenal dia. Tidak wajar sebenarnya. Bila kita tengok selama katalah 10 tahun kita kenal dia sebagai seorang yang baik, alhamdulillah, wala nuzakki 'ala Allah ahada, tanpa memberi tazkiyah, okay, yang berlebihan, yang mewakili Allah. Tiba-tiba dia, kita nampak seolah-olah dia masuk satu parti yang kita tak setuju, okay, adalah tidak wajar, okay, kita melabelkan dia sebagai munafik. Dan itulah yang berlaku pada boleh tahu kan? Dalam satu kelas adalah seorang mengatakan, ada di kalangan jamaah yang ustaz, kami tahu ustaz mendukung sunnah kan, tetapi ada di kalangan jamaah yang bila melihat ustaz menjadi biru, dia telah mengatakan ustaz telah menjadi munafik. Dan saya mendengar soalan tu, saya tenang saja alhamdulillah. Dan saya mengatakan, sekiranya berilah saya peluang, dia kata, berilah saya peluang kan, sekiranya saya akan berubah selepas mengisi borang dan mengiklankan itu, selepas saya berubah, selepas mengisi borang mengiklankannya, sekiranya saya berubah maka teruskanlah, hukumlah saya sebagai munafik. Tapi paling kurang bagilah masa, bagilah masa, jangan terus dihukum. Sedangkan saya rasa sebelum ni saya tak pernah membuat perkara-perkara yang boleh disahkan saya ini sebagai munafik. Dan saya pun mengatakan, kan saya berikan, saya minta lah mereka beri sedikit masa kepada saya. Dan ada juga satu SMS yang saya terima, tiba-tiba meminta daripada saya CD-CD, walaupun saya tak banyak CD kan, minta lah sikit. Mungkin dia tak tahu sebab tak banyak CD. Jadi saya kata insyaAllah saya akan bagi. Tiba-tiba dia balas kepada semula, makcik tak nak. Kenapa? Kalau Ustaz masuk amal. Jadi saya kata, terima kasih makcik, minta maaf apa semua kan. Seterusnya lah. Lama lepas tu, maksudnya berapa bulan lah. Banyak lah, 6 bulan ke 7 bulan, 8 bulan. Tiba-tiba saya terima SMS daripada nombor yang saya tak ketahui. Kata Ustaz, ingat tak dulu saya makcik yang minta CD daripada Ustaz, VCD. Okay, tiba-tiba lepas tu makcik tak nak pula kan Ustaz masuk UMNO. Jadi dia kata, Ustaz, makcik dah minta maaf banyak-banyak kerana makcik telah tersilap memberi hukum kepada Ustaz. Minta maaf dia berulang 3 kali dia hantar mesej dia berkata minta maaf, minta maaf, minta maaf. Saya mengatakan makcik, hari tu lagi saya maafkan. Tak apa, jangan risau. Saya akan cuba bagi VCD lah. Okay, tapi masalahnya kita tak ada VCD kan. Okay. Baru saya akan cuba bagikan. Jadi di sini sebagai pengajaran saja, pengalaman, sedikit pengalaman yang telah berlaku pada kita dalam mengeluarkan hukum, kita mulakan dengan sangka baik. Okay, kalau kita nampak seorang tu dah berubah kan, daripada 3 tahun tak ada masalah, tiba-tiba tahun yang keempat, masuk tahun yang keempat nampak lain macam sikit. Jadi kita jangan terus hukum, berikan sangka baik terlebih dahulu, sangkakan yang baik terlebih dahulu, kemudian selepas itu barulah kita pergi menasihati. Okay? Ataupun kita cuba untuk mendekati apa sebenarnya yang berlaku. Iza orifat sabab batalan ajam. Pepatah Arab mengatakan, sekiranya punca sesuatu itu diketahui, maka tidak ada lagi keajaiban. Kita tak rasa pelik kalau kita tahu sebabnya apa. Jadi kita tanyalah kenapa, apa sebabnya. Okay? Dan dua lagi saya nak tekankan di sini untuk diri saya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebelum cerita kepastian ini pun, kan sedang wujudnya apa yang kita sebut dari salafi yang ori, salafi yang tidak ori. Okay? Jadi ini sebenarnya kita sebagai umat Islam, kita melihat kepada dasar yang utama. Di sisi ahli sunnah wal jamaah, lihat kepada dasar yang utama. Dasar yang utama dalam mengamalkan Islam adalah berkenaan dengan tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah tauhid. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Jauhkan diri daripada mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah wakil Allah, pesuruh Allah. Pastikan kita dapat melaksanakan dua perkara ini. Dan kalau ada sedikit sebanyak percanggahan dalam akidah, ataupun kita sebut percanggahan dalam akidah, perlulah ditangani dengan segera, khususnya dalam masalah yang pokok dalam akidah. Tetapi masalah yang sedikit ringan dalam akidah, seperti adakah Rasulullah telah melihat Tuhannya pada Isra' dan Mi'raj, ada khilaf di situ. Kita janganlah sampai mengkafirkan, memfasidkan orang yang mengatakan siapa kata Nabi Muhammad tak tengok Allah semasa Isra' Mi'raj maka dia fasik. Itu tidak boleh kita buat. Okay, kerana itu adalah satu masalah dalam akidah yang tidak merupakan masalah pokok. Yang pentingnya kalau dinafikan Isra' Mi'raj, masalah besar. Adapun dalam masalah syariah ataupun fiqh, sepatutnya masalah fiqh yang tidak boleh menyebabkan kita berpecah. Masalah kita, sesengah orang dia mungkin cenderung kepada satu-satu bidang yang tertentu dalam fiqh. Dia mungkin mudah untuk solat. Sesengah orang dia mungkin mudah untuk melakukan puasa. Dan sesengah orang mungkin dia bila membincangkan tentang puasa akan mensahihkan satu hadis, sedangkan seorang lagi membaikkan hadis itu. Jadi perkara ini sepatutnya tidak menyebabkan kita berpecah. Okay, ini saya cerita kerana kita nak menangani dua perkara. Satu, era sebelum kemasukan 40 orang itu ke dalam parti UMNO. Okay. Yang kedua ialah era selepas itu. Okay. Jadi era selepas itu kita selesaikan. Era yang sebelum itu masih lagi ada sampai sekarang pun. Kadang-kadang kita tengok seorang itu, kita rasa dia ni tidak berapa ori. Kan? Kita tak berapa nak suka dengan dia. Dia bagi salam pun kita jawab lebih kurang sahaja. Kan? Tapi kalau yang ori datang, Masya Allah kan. Yang agak tinggi dia punya kan? Apa dia tu? Suaranya agak tinggi, Masya Allah dia ni ikhwah kita. Tapi yang mustil sikit ni, kita kata dia ni sedikit masalah. Ya? Kita mengatakan kemungkinan dia ada alasan tertentu. Carikanlah alasan untuk dia. Jangan terus kita hukum dia. Itu satu perkara yang tidak baik. Wa athi'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatashalu wa tadhhab rihukum. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berbantah-bantah. Kalau tidak niscaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu. Al-tanazuk berbantah-bantah. Suka hilang. Ini satu masalah. Suka hilang. Kan kalau kita nak banyak benda yang kita bersatu, dia tak suka yang itu. Dia suka apa benda yang kita tak sama. Apa benda yang membezakan saya daripada dia? Dia nak cari yang orang yang nak mencari yang perkara ini, sebenarnya dia telah berusaha untuk meruntuhkan umat Islam. Okay, dan ini termasuk dalam larangan. Wala tanaza'u, jangan berbantah-bantah. Okay? Caranya ialah seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Okay? Dan juga Syekh-Syekh yang lain, bahawa kita sepatutnya belajar apa yang sesuai dengan kita. Ya? Dan jangan pergi pada sesuatu yang bukan di tahap kita. Masa saya belajar di Madinah dulu, ada orang yang datang dari Amerika. Cuba bayangkan, dia datang dari Amerika. Tak tahu apa-apa, ataupun sikit hanya yang dia tahu. Tiba-tiba dia mengatakan, Fulan, dia ni Hizbi. Fulan ni dia ada ori. Fulan ni tak apa-apa sangat. Okay? Syekh Husaimin dia okey juga lah. Tapi dia ada masalah sikit. Dia sibuk. Banyak benda dia tak boleh nak huraikan. Sampai ulama-ulama besar di Arab Saudi pun dilabelkan dengan label yang tidak baik. Jadi Syekh Al-Albani mengatakan sepatutnya seseorang itu memberikan perhatian untuk mempelajari ilmu yang memberi manfaat kepadanya. Adapun berkenaan dengan perkara-perkara yang tidak, belum masanya lagi, berilah kepada orang yang telah sampai masanya ataupun yang telah sampai tahap ilmunya untuk membincangkan perkara itu. Okay? Jangan mula-mula lagi kita dah mula nak label orang, nak label orang. Jangan buat yang itu. Okay? Tapi belajarlah, pastikan habis Riyadhus Salihin, habis Sahih Bukhari, habis Sahih Muslim, barulah lepas tu nak label orang tak apa. Okay? Tapi pastikan habis semua tu. Kerana mungkin ada hadis-hadis yang di dalam Riyadhus Salihin, Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang kita tak baca, tak sampai kat situ, tiba-tiba kita dah bersilat. Dah pukul orang. Dan kebiasaannya orang yang tak sampai, tak habis lagi ilmu persilatannya, dialah yang apa? Dialah yang senang nak diganggu. Tapi kalau macam tok guru silat kan, dan juga tok guru dalam ilmu seperti Syekh Dr. Afri, insya-Allah tidak mempunyai masalah dalam perkara ini. Dan terakhir sekali, yang ini saya tekankan di sini adalah berkenaan dengan ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Apa pun yang berlaku, sebenarnya kita masih lagi bersaudara. Dan selagi mana kita ni orang Islam yang mengakui Allah sahaja yang berhak disembah, mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dialah yang berhak diikuti, okay? Tidak boleh mendahulukan orang lain terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu sebenarnya kita adalah bersaudara. Jadi tidak wajar bagi orang yang bersaudara ini melihat kepada membesarkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan perpecahan. Sebagai contohlah di sini kita bawa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Allah. Ibnu Abbas di Mina telah menegur Uthman radhiyallahu anhu berkenaan dengan solat. Saya kata banyak yang kita dah tahu peristiwa ini. Ibnu Abbas tegur siapa? Uthman bin Affan sebagai khalifah. Dia tegur bahawa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sembahyang qasar 2 rakaat. Zaman Abu Bakar 2 rakaat, zaman Umar 2 rakaat, zaman tuan juga atau Amirul Mukminin Uthman juga 2 rakaat di awal, di era awal, zaman awal. Tapi zaman sekarang kenapa tukar jadi 4? Kenapa tukar jadi 4? Kenapa tinggalkan sunnah yang dua-dua ni tiba-tiba jadi 4? Uthman pun radhiyallahu anhu memberikan hujah kepada Ibn Abbas bahawa dia takut orang yang baru masuk Islam ingat sembahyang yang 4 itu adalah 2. Balik negeri dia pun akan sembahyang 2 juga, Zuhur 2, Asar 2. Okey. Kemudian Isyak juga 2. Tidak membezakan antara musafir dengan mukim. Pandangan ini tidak diterima oleh Ibn Abbas. Tapi bila solat, Ibn Abbas bayang bahawa 4. Dia bukannya bila sampai rakaat yang kedua dia tunggu sampai imam bagi salam dia ikut sekali, ataupun dia bukan sampai rakaat yang kedua dia mufaraqah. Tidak. Tak ikut, ikut Uthman radhiyallahu anhu Allah. Yang kita nak tekankan di sini ialah anak murid, pengikut-pengikut Ibnu Abbas telah datang kepada Ibnu Abbas selepas selesai semua, dan mereka pun melihat bagaimana Ibnu Abbas telah menegur Uthman radhiyallahu anhum wa ardhahum. Anak murid bertanya, "Wahai Aba Abdurrahman," ataupun "Wahai Ibnu Abbas, kenapa? Kenapa tadi tegur kata tak betul? Tiba-tiba bila imam solat empat, kenapa? Kenapa ustaz ikut?" Kan kenapa ustaz ikut? Maksudnya seolah-olah ustaz kan ada jemaah kan, keluarlah kan buat satu jemaah ni contohnya kan, okay? Tapi Ibn Abbas mengatakan al-khilafu syar, perbezaan ataupun perselisihan itu adalah keji, satu benda yang tidak baik yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nampak kecil, kecil je empat rakaat dengan dua rakaat, tetapi sekiranya perkara itu menyebabkan perpecah, meneruskan perselisihan yang akhirnya akan menyebabkan perpecahan, itu adalah satu keburukan dan itu adalah satu dosa yang perlu kita hindari. Saya rasa itu sahaja sedikit peringatan yang ingin saya sebutkan kepada diri saya sendiri, okay, agar kita memerhatikan khilaf yang berlaku di antara ulama, okay, khilaf perselisihan pendapat yang berlaku juga di antara para pendakwah, para ustaz, hendaklah dilihat sebagai khilaf ilmiah, khilaf dari sudut ilmu, bukannya khilaf dari sudut khilaf yang sebenarnya, iaitu sekiranya dia mengatakan demonstrasi itu halal, seorang lagi mengatakan demonstrasi itu haram, artinya kita kena letak marajal bahrain yang taqiyan kan, kalau luar apa dia bainama barzakhun la yabghiyan, kita kena letakkan satu barzakh di sini, tengah ni yang kata haram di sini, yang kata halal di sini. Jangan buat begitu, kerana itu akan memecah belahkan dan melemahkan kita. Sedangkan kita sekarang ini sedang berdepan dengan musuh yang jauh lebih besar. Islam liberal masih tak dapat ditangani lagi, okay, pluralisme masih lagi ataupun mungkin sedang berleluasa. Syiah mengkafirkan semua yang kata halal ke, yang kata haram ke, dikafirkan oleh Syiah. Sebagaimana dia itu adalah ahli sunnah, halal darah kita ni. Kan? Okay? Jadi semua benda tu kita kena berikan perhatian. Jangan perselisihan di antara kita menyebabkan kita terpecah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah terakhir kali di sini dalam satu diskusi bersama anak muridnya telah berlaku sedikit diskusi yang agak panas. Tetapi selepas itu beliau sendiri, Al-Imam Syafi'i sendiri, telah pergi ke rumah anak muridnya dan berkatakan, saya rasa ya Abu Ishaq, ya Abu Ishaq, wahai Abu Ishaq, tidak patut kita ni berselisih kemudian kita tidak lagi bersahabat. Ataupun walaupun kita telah berselisih pendapat, kita mesti kekal sebagai saudara dalam Islam. Wallahualam, saya rasa itu sahaja sedikit peringatan untuk diri saya dan tuan-tuan sekalian. Dan saya minta maaf sekali lagi kerana saya melakukan perkara ini dalam keadaan tertekan dan terpaksa. Semoga Allah ampunkan saya dan orang yang membaca saya. Saya cerita sahaja. Allah. Soalan? Tak ada. Kita beri good ending. Saya tahu kita mungkin ada soalan di tak pun soalan. Kita tak perlu lagi. Kita ada perbezaan. Kalau tanya saya demonstrasi, saya akan